Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrara bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalati finnar. Alhamdulillah jemaah sekalian, kaum muslimin yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kembali berjumpa di pembahasan rutin kita di setiap Kamis malam ini, insyaallah taala dalam pembahasan kitab yang berjudul Hilyatu Talibil Ilm, perhiasan penuntut ilmu. Ya. Alhamdulillah, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita semuanya mengambil bagian untuk menjadi seorang penuntut ilmu, mengambil bagian untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, karena memang inilah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Ya. Setiap dari kita sama ada kewajiban untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi diingatkan bahwa tugas menuntut ilmu itu, tugas mendalami agama itu bukan sekedar hanya dilakukan oleh para santri dan santriwati di pondok-pondok pesantren. Itu dulu yang harus kita sadarkan diri kita masing-masing, bahwa kita itu ada kewajiban. Ya, fa'lam annahu la ilaha illallah, demikian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Fa'lam itu fi'il amr tuh, fa'lam, ketahuilah, belajar kalian bahwasanya tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini nih di antara rentetan dalil yang menunjukkan kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimah. Hanya saja porsi dan pembagian menuntut ilmu itu Terkadang ada yang menjadi wajib hukumnya, berdosa kita kalau kita enggak belajar tentang ilmu tersebut. Kapan itu? Apabila kita ingin melaksanakan ibadah-ibadah yang bersifat wajib. Nah, kalau kita enggak belajar, kita enggak tahu ya bagaimana mungkin bisa kita melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya kan, jemaah sekalian? Ya, tentang sholat, tata caranya itu wajib harus kita pelajari. Tentang tata cara wudu yang sesuai dengan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sama, kita pelajari, kita dalami apa sih yang diinginkan dan dibimbingkan oleh Nabi dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala sebutkan ya tentang tata cara, tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya ya. Dan terkadang pula belajar agama itu menjadi sunnah di beberapa kesempatan ya, gugur ketika yang lainnya sudah mempelajarinya ya. Semisal ilmu faraid, ilmu waris ya, mewarisi. Kalau sudah ada yang belajar ya di suatu daerah ya, gugur kewajiban yang lainnya. Demikian jemaah sekalian, itu yang kita ingatkan. Baik, kita masuk insyaallah taala dari pembahasan kitab Hilyah ini, perhiasan penuntut ilmu ini yang dikarang oleh Syekh Bakar Abu Zaid alaihi rahmatullah. Kita masih di pembahasan perhiasan yang ketiga yang berkaitan tentang perhiasan penuntut ilmu dengan dirinya sendiri ya. Di perhiasan khusus berkaitan antara penuntut ilmu dengan dirinya sendiri. Gimana dia menghiasi dirinya dengan adab-adab dan akhlak yang mulia. Yang ketiga kalah beliau mulazamatu khasyatillah, senantiasa dihadirkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat lagi itu ucapan Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, aslul ilmi khasyatullah. Puncak, inti dari ilmu agama itu adalah khasyatullah. Bagaimana dengan ilmu yang kita miliki tersebut bisa menggiring dan mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari ilmu agama. Bukan sekedar untuk kita pelajari, kita hafal, kita ajarkan ke orang lain, kita dakwakan, gak cukup. Ini nih intinya ya, mengantarkan kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa asnadal khatib al-Baghdadi rahimahullah bi sanadin fihi latifun isnadiyatun biriwayati aba tis'atin. Dan disebutkan dengan sanadnya, dengan silsilah perawinya semuanya oleh al-Imam al-Khatib al-Baghdadi alaihi rahmatullah ya, sebuah rangkaian sanad yang cukup unik subhanallah, berisikan riwayat 9 bapak ya. Faqala akhbarana Abdul Faraj Abdul Wahhab Ibnu Abdul Aziz Ibnu Al-Harith Ibnu Al-Asad Ibnu Al-Layth Ibnu Sulaiman Ibnu Al-Aswad Ibnu Sufyan Ibnu Zaid Ibnu Ukainah Ibni Abdullah At-Tamimi min hifzihi, telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Faraj Abdullah Ibn Abdul Aziz Ibn Al-Harith, demikian seterusnya, At-Tamimi dari hafalannya. Qala, beliau mengatakan, sami'tu abi, satu, saya mendengarkan bapak saya, Yaqul sami'tu abi. Ya, bapaknya lagi mengatakan, saya mendengarkan bapak saya. Sudah dua. Ya. Yaqul sami'tu abi. Tiga. Saya mendengarkan bapak saya. Rangkaian bapak ini sembilan bapak. Ya. Subhanallah. Sami'tu abi yaqul sami'tu abi yaqul sami'tu abi yaqul sami'tu abi yaqul sami'tu abi yaqul sami'tu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu taala an yaqul. Ya, sampai ke ya, tingkatan bapaknya yang ke-9 baru bersambung sanadnya kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Kata Ali bin Abi Thalib, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu menyeru, mengajak pemiliknya untuk beramal. Hatafal ilm bil amal. Ilmu yang ada pada kita mengajak kita untuk beramal. Ya. Fa in ajabahu wa illar tahal. Kalau ajakan tersebut, ajakan ilmu yang ada pada diri kita, diajak kita untuk beramal, kalau seruan tersebut kita sanggupi, kita jawab, kalau tantangan tersebut kita penuhi, maka sungguh ilmu tersebut akan melekat dan melengket kepada kita. Subhanallah. Ya. Makanya pun diriwayatkan dari ucapan para ulama terdahulu, kata mereka, kunna nasta'inu bihifdzil hadits bil amali bihi. Dahulu kami di dalam menghafal dengan ya, untuk menghafal hadits tersebut, katanya kami praktekkan dengan bentuk amalan. Coba deh bapak-bapak sekalian, jamaah sekalian, kalau ada sebuah hadis yang hendak kita apalkan, yang hendak kita hafal, ya, kemudian kita amalkan, itu akan melekat dan mudah untuk kita hafal. Kenapa? Karena kita langsung aplikasikan. Ya. Semisal apa? Salat tahiyatul masjid. Ya, ini contohnya aja. Ya. Coba kalau kita hafal itu ada dalilnya tuh. Ketika masuk masjid katanya disunahkan sholat 2 rakaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain." Kalau kalian masuk ke masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia sholat sunnah 2 rakaat. Coba. Ya, dihafalkan tuh sembari kita amalkan. Akan cepat melekatnya insyaallah taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, wa illar tahal. Kalau ilmu yang selama ini kita pelajari, ilmu yang selama ini kita hafalkan tidak kita amalkan, kita enggak jawab seruan tersebut, kita enggak buktikan dengan amalan ilmu tersebut, irtahal, akan hilang. Lupa kita, lupa terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Dan itu banyak sekali ucapan-ucapan para ulama yang dinukilkan dalam permasalahan ini. Wa hadza lafz binahwihi marwiyun an Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Dan ucapan semisal ini pun diriwayatkan dari al-Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala. Makanya jamaah sekalian, harus ilmu itu diwujudkan dalam bentuk amalan. Kalau enggak bahaya. Kalau enggak maka bisa-bisa menjadi orang-orang yang pertama kalinya akan dihempaskan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang tidak membuktikan dan mewujudkan ilmu yang dia miliki dalam bentuk amalan, maka ilmu yang dia miliki itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sudah capek kita cari. Ya. Sudah capek kita hafalkan, kemudian tidak membawa keberkahan untuk diri kita. Ya, na'udzubillah. Itu bahaya. Ya. Makanya sekali lagi terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diwujudkan dengan bentuk amalan, ilmu yang kemudian bisa mengantarkan pelakunya, pemiliknya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Harus ada nafi'annya. Wahai Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang hadis yang sering kita dengarkan, bahkan gak jarang dari kita yang sudah menghafalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dunia dan akhirat, yufaqihu fid-din, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan hamba tersebut dalam urusan agamanya. Kata para ulama, pahamkan di situ maknanya bukan sekedar memahami saja, akan tetapi lebih dari itu, dia paham dan dia wujudkan dengan bentuk pengamalan. Tentang penafsiran hadis tersebut, bahwasanya yang diinginkan dengan yufaqihu fid-din di situ adalah ngerti dan diamalkan. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Jamaah alaihi rahmatullah, demikian pula Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dan para ulama yang lainnya. Ya, makanya hati-hati. Ya, kalau ilmu itu menjadi bumerang, menjadi perkara yang mencelakakan dan membinasakan kita, na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, min alamati syaqawati annahu kullama zida fi ilmihi zida fi kibarihi wa tihihi wa kullama zida fi ilmihi zida fi fakhrihi wa ihtiqarihi linnas. Subhanallah. Dan termasuk dari tanda-tanda kesengsaraan dan termasuk dari alamat-alamat kebinasaan, apa itu? Setiap kali ilmunya ditambahkan oleh Allah, maka bertambah kesombongannya. Itu bahaya, itu tanda kebinasaan, tanda kehancuran. Semakin Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu buat dia, semakin Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu untuk dia, malah semakin sombong. Ya. Malah semakin bangga diri. Malah semakin meremehkan manusia. Na'udzubillah. Ilmu itu yang mengajak kita untuk tawadhu, rendah hati. Bukan mengajak kita untuk menyombongkan diri di hadapan makhluk. Bukan itu jamaah sekalian hakikat ilmu. Ya, makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilmu padi itu, semakin berisi seharusnya semakin merunduk. Itulah ilmu agama. Ya. Makanya disebutkan pun oleh Syekh Bakar Abu Zaid, mudah-mudahan nanti kita lewati dalam pembahasan kitab ini. Ya, kalau enggak salah disebutkan dalam kitab ini Hilya atau kitab yang lainnya. Ya, jadi marhalah tingkatan tahapan orang yang menuntut ilmu itu ada tiga. Yang pertama, ketika dia masuk, baru masuk belajar, sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang belajar agama sombong, congkak, rendahkan orang lain, berarti apa? Dia baru masuk di tahapan yang pertama dari marhalah menuntut ilmu, dan ini tercela. Ya, kalau istilahnya dalam dunia persilatan, baru sabuk putih, sudah hantam sana sini, ngajak duel semua orang, baru sabuk putih. Na'udzubillah. Itu pula marhalah yang pertama, baru belajar berusul lughah, ya, baru belajar al-usul tsalatsah, Luar biasa. Bagaikan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Semua orang disalahkan, semua orang diremehkan, semua orang diajak untuk berdebat. Itu marhala yang pertama. Ya. Kemudian ketika dia belajar lagi, barulah dia masuk ke tahapan yang kedua. Apa itu? Tawadhu. Rendah hati. Dengan ilmu yang dia miliki, kemudian dia rendah hati. Rendah hati. Itulah hakikat dari ilmu ini, jemaah sekalian. Mengajak kita untuk tawadhu kepada makhluk dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun ilmu yang kita miliki, enggak ada apa-apanya. Malu kita. Harusnya malu kita, jemaah sekalian. Ya, malu kita. Enggak ada. Ya, enggak ada apa-apanya kita. Makanya kalau jalan tuh masuk di perpustakaan. Masuk di perpustakaan. Kitab-kitab semuanya belum kita baca, baru masuk, malu kita. Udah berapa banyak kita punya para ulama yang kita baca? Ya. Ribuan, bahkan jutaan tuh kitabnya para ulama. Belum kita pelajari. Baru sedikit. Baru sedikit. Baru secuil, jemaah sekalian. Kemudian tahapan yang ketiga, barulah dia tahu. Ya. Yang paling banyak keluar dari mulutnya, wallahu a'lam, saya enggak tahu. Itu sudah hebat tuh tingkatannya. Subhanallah. Makanya disebutkan Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah, di akhir-akhir hidup beliau ini diceritakan oleh salah seorang murid beliau, ya, yang dahulunya berkunjung ke Damaskus, ceritakan tentang biografi Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah di akhir-akhir dari penghidupan beliau. Yang paling banyak keluar dari ucapan beliau, la adri, wallahu a'lam, saya enggak tahu, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Itu luar biasa. Itu tahapan. Tiga tahapan yang disebutkan oleh para ulama. Ya. Kembali ke ucapan Al-Imam Ibn Al-Qayyim tadi, bahwa di antara alamat-alamat kesengsaraan, kebinasaan, bahwa setiap kali ditambahkan ilmunya, maka bertambah kesombongannya. Setiap kali ditambahkan ilmunya, bertambah pula rasa bangganya dan perendahannya kepada manusia. Kita berlindung diri, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari orang-orang yang semisal ini. Ingat, ingat akan ilmu yang kita miliki, akan ilmu yang kita pelajari, kelak di hadapan Allah akan ditanya. Enggak akan bergerak dan bergeser kedua kakinya kita pada hari kiamat. Setelah kita ditanya tentang perkara yang satu ini. Apa itu? Dalam hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba. Tidak akan bergerak, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya empat perkara. Ya, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ilmihi, tentang ilmunya, tentang ilmu, ya, yang dia miliki, yang dia pelajari. Madza amila bihi, apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut? Ya, apakah sudah diamalkan ataukah tidak? Apakah selama ini ilmu yang dia miliki itu hanya sekedar dia jadikan untuk berbangga-banggaan di hadapan manusia? Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jadi ini jemaah sekalian, di antara salah satu hukuman, ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan beramal dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian kita masuk ke perhiasan yang keempat, kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, dawamul muraqabah, senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, makanya penting tuh jemaah sekalian, ya, sebelum belajar dan memperdalam ilmu agama, penting untuk kita pelajari pembahasan-pembahasan seperti ini, tentang adab-adabnya, tentang perhiasan-perhiasan penuntut ilmu itu penting sekali. Penting sekali untuk kita sama-sama mempelajarinya. Yang keempat nih, yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri. Apa itu? Dawamul muraqabah. Hadirkan pada dirinya, hadirkan pada diri kita nih, bahwa kita itu senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk dari buah manfaat khasyatullah, termasuk dari buah manfaat rasa takut kepada Allah adalah akan melahirkan rasa muraqabatullah. Khasyah dengan muraqabah itu luar biasa kaitannya, erat sekali. Ya. Dia senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama di sana banyak menyebutkan tentang definisi-definisi dari muraqabah tersebut, ya. Banyak disebutkan. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah dalam kitab beliau Madarijus Salikin jilid yang kedua halaman 1489. Kata beliau, al-muraqabatu dawamu ilmil abdi wa tayakunihi bittila'il haq subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi. Apa itu muraqabatullah? Yaitu apa? Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, ilmu dan pengetahuan seorang hamba serta keyakinannya akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap zahirnya dan batinnya, itulah muraqabatullah. Ilmu dan keyakinan seorang hamba bahwa zahirnya, jasmanihnya dan rohanihnya itu senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tuh jemaah sekalian. Kalau manusia itu terkadang cuma bisa lihat dan awasi jasmaninya kita. Ya kan jemaah sekalian? Cuma bisa lihat zahirnya kita. Itu pun enggak semuanya bisa mereka lihat. Kita sembunyi melakukan sebuah perbuatan, udah enggak kelihatan oleh mereka. Masuk ke kamar, cari tempat yang sepi, udah enggak nampak oleh manusia. Adapun batinnya kita, sama sekali enggak seorang pun dari kalangan manusia yang bisa mengetahuinya. Yang mengetahui segala perbuatan zahir dan batinnya kita, dialah Allah Rabbul Alamin. Ya, kalau perasaan ini, kalau sifat ini tertancap dalam diri kita, luar biasa. Nanti akan kita sebutkan manfaat-manfaat dari sifat muraqabatullah ini, luar biasa. Ya. Ini juga erat kaitannya tentang kejujuran seorang hamba kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Ya jemaah kaum muslimin yang kami muliakan. Manusia bisa kita kelabui. Manusia bisa kita bohongi. Iya. Kita nampakkan kepada mereka yang sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kita khianati mereka dengan hatinya kita. Tapi tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua apa yang berada dalam hati kita dari niatan baik ataukah busuk, dari niatan yang baik ataukah jelek, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersamarkan dari Allah Subhanahu wa taala, jemaah sekalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur, ya Allah Rabbul Alamin. Yang mengetahui bagaimana khianatnya mata-matanya kita ini. Ya. Kalau enggak ada orang lihat, tundukkan ya. Kalau enggak ada orang lihat, dibelalakan matanya. melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Giliran ada yang lihat, tundukkan pandangannya seolah-olah dialah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu bahaya. Sifat-sifat kemunafikan. Ya. Nampakkan zahirnya sebagai wali Allah. Giliran gak ada orang, giliran bersendirian, naudzubillah. Ya, makanya hati-hati. Ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan perkara yang penting. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita. Dan itu pula makna yang terkandung dalam hadis Jibril. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang definisi al-ihsan. Ya, apa itu al-ihsan? Kata Jibril alaihissalam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Anta'budallah ka'annaka tarahu." Ya. "Fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu ini tingkatan iman yang paling tinggi. Islam, iman, ya, ihsan. Derajat kesempurnaan terletak pada al-ihsan. Seseorang beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian, kalau kamu enggak mampu untuk melihat Allah, dan itu perkara mustahil, maka yakin bahwa Allah melihat kamu. Ya, subhanallah. Kalau kita sudah beribadah dengan tingkatan ini, luar biasa jemaah sekalian. Setiap ibadah yang kita lakukan, kita hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Coba gimana perasaannya kita? Cuman terkadang perasaan ini kita lalai untuk menghadirkannya dalam ibadahnya kita. Yang ada dalam benaknya kita, yang ada dalam pikirannya kita, bagaimana bisa secepatnya terlepas dari beban ini? Itu yang paling banyak. Ya kan? Yang penting udah selesai, alhamdulillah. Kita enggak tahu, dan kita terkadang enggak mau memaksakan dirinya kita untuk bisa meraih yang paling sempurna, al-ihsan. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hadirkan ini. Kalau kamu memang enggak mampu melihat Allah, maka hadirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kamu ketika kamu beribadah kepadanya. Subhanallah. Ya. Makanya ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Muraqabatullah, beribadah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat kita, yakin kita bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kita, kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam Syarah Sahih Muslim jilid yang pertama halaman 158. Kata beliau, "Fa maqsudul kalam," maka yang diinginkan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, "Al-hathu 'alal ikhlas fil ibadah wa muraqabatil 'abd Rabbahu tabaraka wa ta'ala fi itsmamil khusyu' wal khudu' wa ghairi dzalik." Yang diinginkan dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu memang enggak mampu melihat Allah, maka yakini seyakin-yakinnya bahwa Allah melihat kamu. Maksud ucapan ini, kata beliau, adalah dorongan untuk senantiasa mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dorongan, anjuran untuk menghadirkan sifat muraqabatullah tabaraka wa ta'ala dalam rangka untuk menyempurnakan rasa khusyuknya kita, rasa tunduknya kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian di sana pun banyak petikan-petikan ucapan para ulama yang berkaitan dengan muraqabah ini. Ya. Di antaranya apa yang disebutkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala an. Kata beliau, "Liyattaqi ahadukum an tal'anahu qulubul mu'minin." Dalam riwayat yang lainnya, "Antu begituhu qulubul mu'minin wa huwa la yash'ur." Ya. Hendaknya salah seorang di antara kalian itu takut, berhati-hati Jangan sampai hati-hati kaum mukmin itu benci padanya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Kok orang semua bawaannya benci sama dia? Gak enak sama dia, kurang srek sama dia. Apa sih sebabnya? Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala, yakhlu bima'asillah. Ternyata penyebabnya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kebencian di dalam hati-hati kaum mukminin terhadap orang tersebut. Apa sebabnya? Karena dia tak kalah berada seorang diri, dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya ternyata. Na'udzubillah. Fayulqillahu lahu al-bukh fi qulubil mu'minin. Yang dengan sebab kemaksiatan yang dia lakukan, tak kala berada seorang diri, Allah pun meletakkan rasa benci kaum mukminin terhadap dirinya. Subhanallah. Ya. Ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Masih dalam pembahasan muraqabah ini, kita akan nukilkan ucapan-ucapan dari ulama terdahulu, kemudian kita akan sebutkan pula manfaat dari sifat muraqabatullah. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, pencerahan, peringatan untuk kita semuanya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya untuk bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari pelajaran ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu. Barakallahu fikum.